إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوصي وحدي وإياكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون سيدنا جمعة رحمكم الله Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia dan nikmatnya sehingga kita diperkenankan kembali untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh pada ajarannya sampai hari kiamat kelak. Ayol hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah Jumat untuk meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ayol hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya yang beriman adalah Allah memberikan ke dalam hati mereka rasa nikmat di dalam beribadah. Mereka akan merasakannya manakala mereka beribadah kepada Allah. Dada mereka terasa lapang, hati mereka terasa lega, wajah mereka pun bersinar dan berbinar ketika diseru kepadanya. Ayol hadirun sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan kami pun akan memberikan sebaik-baik balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan nanti di akhirat. Maka yul hadirun azakumullah, di antara karunia Allah kepada hamba-Nya sekali lagi adalah Allah memberikan rasa nikmat kepada seorang mukmin dalam mengerjakan ibadah mereka. Mereka sudah merasakan suatu nikmat yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang merasakannya. Bukankah kita pernah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, qum fa'arihna bis-shalah." Wahai Bilal, berdirilah kemudian istirahatkanlah kami dengan sholat. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendirikan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau bengkak. Ayol hadirun, apa yang menyebabkan beliau melakukan hal ini? Salah satunya karena beliau sudah merasakan manisnya beribadah, lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu, saat-saat kematian menjemputnya, beliau menangis. Dikatakan kepadanya, kenapa engkau menangis wahai Mu'adz ibni Jabal? Beliau menjawab, innama abki ala dhama'il hawajir, sesungguhnya yang aku tangisi adalah karena aku senantiasa berpuasa di siang yang sangat panas, wa ala qiyami laili syatta, ataupun juga karena aku selalu qiyamul lail di malam yang sangat dingin. Begitu juga aku menangis karena aku selalu mengikuti halaqah ilmu di hadapan para ulama. Mu'adz bin Jabal merasakan manisnya tiga ibadah tersebut, sehingga beliau pun merasakan ataupun beliau mengharapkan seandainya lebih banyak dan lebih banyak lagi beliau melakukannya. Ayol hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Apabila tiga perkara ini terdapat pada hati seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrah ayyukhzafa finnar, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ayol hadirun a'azani Allah wa iyakum. Sebagian kita barangkali bertanya kepada diri masing-masing, sekian lama kita beribadah kepada Allah, sekian lama kita membaca Al-Quran, sekian lama kita talabul ilm, sekian lama kita beramal soleh, apakah kita sudah merasakan manisnya ketaatan tersebut? Apabila kita belum merasakannya, maka ayol hadirun a'azakumullah, ada sesuatu yang salah. Bisa jadi pada diri kita yang salah, bisa juga pada amalan yang kita lakukan, bisa tidak sesuai dengan sunnah, ataupun karena ketiadaan ikhlas dari dalam hati kita. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha syakur, Allah maha berterima kasih, Allah maha membalas amalan seorang hamba. Ketika seorang hamba beramal, maka Allah akan memberikan balasan di dunia. Salah satunya adalah kelapangan di dalam dadanya, kemudian kebinaran, kecerahan di dalam wajahnya, dan kenikmatan di dalam hatinya. Maka siapapun yang tidak merasakan hal ini, ayol hadirun, fattahimhu, hendaknya dia menuduh dirinya. Fa inna amalahu madkhul, karena bisa jadi amalannya sudah tersusupi. Ayol hadirun azani Allahu wa iyakum. Apa saja yang harus kita kerjakan manakala kita menginginkan merasakan manisnya ibadah, lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ayol hadirun azakumullah, untuk menggapai hal tersebut, yang pertama harus adanya kebenaran niat dari dalam hati kita. Siapa yang niatnya karena Allah, siapa yang niatnya lurus dan ikhlas karena Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan dalam amalannya. Kemudian juga sebagai bukti bahwa amalannya ataupun niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mempersiapkan bekal dan akan mempersiapkan dirinya sebelum kedatangan ibadah tersebut, sebelum kedatangan waktu pelaksanaannya. Ayol hadirun a'azakumullah, tidakkah kita mendengar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah walakin karihallahu bi'athahum. Seandainya orang-orang munafik mereka benar-benar ingin keluar untuk berjihad, niscaya mereka akan mempersiapkan bekalnya, namun Allah tidak mau mereka keluar bersama kalian, wahai orang-orang yang beriman, sehingga mereka dijadikan orang yang lambat dalam beribadah, lambat ataupun bahkan tidak mengadakan persiapan sama sekali. Maka kita ayol hadirun, di antara benarnya tekad kita dalam beribadah kepada Allah, akan selalu mempersiapkan diri kita sebelum datang waktu untuk beribadah. Sebagai contoh, Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 70 tahun. Ini pun menunjukkan sebelum datangnya waktu sholat, beliau sudah bersiap-siap. Kemudian Sa'id Al-Musayyib, beliau tidak pernah ketinggalan berada di masjid, bahkan sebelum muadzin mengumandangkan azan, selama 40 tahun beliau sudah berada di dalam masjid. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam tekadnya. Mereka adalah orang-orang yang bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Mereka juga adalah orang-orang yang bergegas menuju kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bergegas menuju kebaikan, dan mereka adalah orang yang pertama kali melakukannya. Maka siapapun yang menginginkan merasakan manisnya beribadah kepada Allah, luruskan niat, kemudian persiapkan diri dan bekal untuk melaksanakannya. Kemudian yang selanjutnya ayol hadirun a'azakumullah, untuk menggapai kelezatan beribadah, hendaknya seseorang melatih dirinya agar senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama beliau menyatakan, "Maziltu asuqu nafsi ila Allah wa hiya tabki hatta suqtuha wa hiya tadhhak." Sesungguhnya aku terus-menerus menggiring jiwaku menuju Allah dalam keadaan menangis. Aku terus menggiringnya sampai kemudian aku giring jiwaku dalam keadaan tertawa. Menunjukkan ayat hadirun, untuk menjadi seorang mukmin yang taat memerlukan pendidikan, memerlukan kesabaran, sehingga ketaatan tersebut menjadi sifat bagi kita. Di dalam riwayat lain pun disebutkan, ada seorang ulama yang menyatakan, jahadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sanah wa taladzadtu biha 20 sanatin ukhra. Aku mendidik jiwaku, terus menerus mendidik jiwaku untuk qiyamul lail selama 20 tahun lamanya, dan aku pun merasakan manisnya qiyamul lail 20 tahun setelahnya. Maka sekali lagi ayuhal hadirun a'azakumullah, perlunya sabar dan meningkatkan kesabaran agar kita mendapatkan manisnya keimanan, manisnya ketaatan dalam rangka sekali lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, tingkatkanlah kesabaran kalian, kemudian bertakwalah kalian kepada Allah. Warabitu, berjaga-jagalah di perbatasan negeri kalian, kemudian bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Di dalam sholat pun, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Memerlukan kesabaran dalam melakukan ketaatan ayol hadirun a'azakumullah. Kemudian ayol hadirun, apabila kita merasakan masa-masa yang penuh dengan kesulitan, masa-masa yang penuh dengan cobaan, maka laluilah masa-masa tersebut dengan penuh kesabaran. Suatu saat kelak Anda dan kita semua insyaallah akan mendapatkan bahwa jiwa kita ataupun diri kita sudah menjadi seorang yang bersabar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, innama as-sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah di benturan yang pertama. ataupun juga dalam riwayat lain, man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang mengusahakan dirinya untuk menjadi seorang yang sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Ayol hadirun, siapa yang mengusahakan faktor-faktor kesabaran, Allah akan memberikannya. Dan siapa yang mengusahakan faktor-faktor kefuturan, faktor-faktor kelemahan, maka dia pun akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ayol hadirun, sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita usahakan agar kita merasakan manisnya ibadah, lezatnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menjauhi dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Ayol hadirun rahimakumullah, seorang ulama menyatakan, ma daraballahu bi 'abdin uqubatan a'dhamu min qaswatil qulub. Allah tidak pernah memberikan hukuman kepada seorang hamba yang lebih besar daripada kerasnya hati. Apabila hati seorang hamba sudah keras, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Manakala hatinya sudah keras, maka air matanya pun menjadi kering. Bahkan sulit sekali dia untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma jaffatid dumu' illa liqaswatil qulub. Tidaklah air mata ini menjadi kering kecuali karena kerasnya hati, dan tidaklah hati ini menjadi keras kecuali karena banyaknya dosa. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang dari kalangan Bani Israel yang berdoa kepada Allah, ya Rabb, kam a'sika wa la tu'aqibni. Ya Allah, berapa banyak aku telah bermaksiat kepada dirimu namun engkau tidak menghukumku. Maka justru kemudian beliau mendapatkan jawaban, kam u'aqibuka wa anta la tadri. Wahai hambaku, sebenarnya aku sudah menghukummu namun kamu tidak mengetahuinya. Alastu qad haramtuka ladzata munajati. Bukankah aku telah mengharamkan bagimu manisnya bermunazat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal hadirun a'azakumullah, siapa yang belum merasakan manisnya ibadah, lezatnya beramal soleh, dikhawatirkan karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wa'mal fi wa'mal kamashin fawqa ardi syauqi yahdhar ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jauhilah oleh kalian perbuatan dosa baik yang kecil ataupun yang besar, inilah hakikat ketakwaan. Berbuatlah seperti seseorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia akan berhati-hati karena apa yang dia lihat. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung adalah tumpukan kerikil. Ayol hadirun, la saghirata ma'a israr wa la kabirata ma'a istighfar. Tidak ada dosa kecil manakala kita terus menumpuknya, dan tidak ada dosa besar kalau kita selingi ataupun kita iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wuhaib ibni Warrad rahimahullahu taala, beliau seorang ulama yang pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, mata yafqidul abdu ladzatal ibadah, kapankah seorang hamba kehilangan manisnya ibadah, kapankah seorang hamba tidak bisa merasakan lezatnya beramal soleh, apakah ketika dia selesai bermaksiat ataukah ketika sedang melakukan kemaksiatan. Maka Wuhaib ibni Warrad menyatakan, dia tidak akan merasakan manisnya ketaatan, idza hamma bil maksiyah, kalau dia berkeinginan melakukan kemaksiatan. Baru berkeinginan sudah tidak merasakan kemaksiatan, tidak merasakan manisnya ketaatan. Maka ayol hadirun, jauhilah dosa yang kecil dan yang besar. InsyaAllah Allah akan memberikan kemanisan dalam beribadah dan lezatnya dalam melakukan amal soleh. Kemudian yang selanjutnya ayol hadirun, agar kita merasakan manisnya ibadah adalah jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak berbicara, atau juga terlalu banyak memandang. Cukuplah ketika makan dan minum sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya adalah untuk bernafas. Kemudian juga ayol hadirun a'azakumullah, salah satu yang sulit ataupun bahkan memerlukan terus pendidikan bagi kita adalah bagaimana menjaga pandangan kita. Teringat seorang ulama tabi'in, Hasan ibni Abi Sinan, yang mana disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah, ketika beliau keluar untuk hari raya, di mana pada hari raya tersebut laki-laki dan perempuan keluar menuju tempat sholat, menuju lapangan. Hasan ibni Abi Sinan pun keluar dari rumahnya. Sepulang dari sholat hari raya tersebut, beliau pulang kemudian mendapati istrinya sudah berada di depan pintu, kemudian bertanya, "Wahai suamiku, sebutkan kepada saya berapa banyak wanita yang engkau lihat pada pagi hari ini." Hasan ibni Abi Sinan menjawab, "Wahai istriku, tidak perlulah Anda bertanya seperti ini." Istrinya bertanya lagi, "Wahai suamiku, jelaskan, sebutkan kepada saya berapa wanita yang engkau lihat pada pagi hari ini." Hasan pun menjawab, "Tidak perlu Anda bertanya seperti itu, wahai istriku." Istrinya bertanya lagi, "Sebutkan kepada saya berapa banyak wanita yang engkau lihat pada pagi hari ini." Beliau pun menjawab, "Uskuti anni, diamlah engkau wahai istriku. Demi Allah, semenjak aku keluar dari sisimu sampai aku kembali lagi ke rumah ini, tidak ada yang aku lihat kecuali ujung jariku." Ayol hadirun a'azakumullah. Mudah-mudahan dengan beberapa hal ini Allah memberikan rasa nikmat di dalam hati kita setiap kali kita beribadah dan bermunajat kepadanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Ayol hadirun a'azakumullah. Kemudian yang harus kita usahakan dan harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasannya setiap amalan, setiap ibadah yang kita kerjakan, insya Allah tidak akan terbuang sia-sia dan tidak akan lenyap begitu saja, akan tetapi pahalanya tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun beribu mata tidak melihat, tapi ingatlah bahwa Allah maha menyaksikannya. Maka cukuplah Allah sebagai satu zat yang menyaksikan kita, dan kita pun tidak bertambah semangat dengan pujian dari manusia, ataupun tidak melemah karena celaan dari mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menapaki Islam ini sampai akhir hayat. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimil ahzab ihzimil yahuda wan nasara wansurna alaihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi